إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسوله الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فاتقوا الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزل إذا شئت سهلا. ما جلبت لي هذه الجمال ما رحمني ورحمكم الله. الحمد لله إلى اختكار تتنبيه المجد كما شكر إذا أفضل الله سبحانه وتعالى فتقال لي ما تذكروني وتنبي سلم الله كان ولد ربما يجري ما تذكري ما تذكر الله سبحانه وتعالى كالوية ولد بأيك نعمة الظاهر سبيكت نعمة الباطن ketenangan hidup, ketenteraman yang merupakan gambaran kesejahteraan manusia, keimanan, keislaman yang tentunya hanya orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kecualikan untuk bisa mendapatkan diri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan istiqamah kepada kita semuanya di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita semuanya mengetahui bahwa kebahagiaan, kesenangan, keridhaan dan kenyamanan dalam kita hidup merupakan dambaan kesejahteraan manusia. Kebersamaan dengan orang-orang yang kita cintai dan kita senang. Maka Allah Subhanahu dalam ayat-ayat yang mengajak kepada kita, manakala kita mengharapkan ketenangan hidup, manakala kita mengharapkan kenyamanan, tentunya tidak lain demikian pula manakala kita menginginkan ridha, tentunya ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan yang pertama dan yang paling utama. Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa mengikuti jejak-jejak mereka, orang-orang yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tiada lain adalah mereka orang-orang senantiasa taat kepada Allah dan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan wassabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari Muhajirin dan Ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha dengan mereka. Dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bukan kehendak. Manakala kita menginginkan, manakala kita mengharapkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upaya kita untuk mengikuti jejak orang-orang yang telah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, wa may yuti' Allah wa Rasulahu fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allah alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Dan orang-orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya alaihi salatu wassalam, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. An'ama Allah alaihim, Allah berikan kenikmatan kepada mereka. Siapakah mereka ini? Dari para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan sebaik-baik orang-orang yang akan bersama dengan kita adalah mereka-mereka ini. Jelas prinsip dan manhaj yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan kepada kita. Manakala kita menginginkan ketenangan hidup, manakala kita menginginkan ketenteraman dan keridhaan dan kenyamanan dalam setiap sisi kehidupan kita. Maka yang pertama adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taat kepada Rasul-Nya alaihi salatu wassalam. Kemudian berikutnya mengikuti jejak orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jejak para salafus ummah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Orang-orang yang jelas mereka mendapatkan mereka mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyul ummati qarni sunnat nabiyina yakunu sunnat nabiyina yakunu. Sebaik-baik umat adalah masa ini. Kemudian sesudahnya dan sesudah. Maka kita mendapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala kita memahami prinsip dan manhaj yang lalu dan mulia, tidak berani kemudian kita melihat kanan, kiri dan lain sebagainya. Mana-mana yang tercocok pada tuntunan Allah dan Rasul-Nya alaihi salatu wassalam. Ini syiarlah Rasulullah, maka berjalanlah. Tetaplah kokoh dan tegar. Dia tertuntunan yang dia tidak bertanggung jawabkan dunia dan akhirat. Karena sesungguhnya ini tentunya kita inginkan dan kita tahu. Bukan keriduan manusia, bukan pula kebimbangan manusia. Karena jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang diriwayatkan oleh Bukhari rahimahullahu ta'ala, man iltafata ila Allah bi sabbin nas radhiyallahu anhu wa anha, wa man iltafata ila an-nas bi sabbin nas sabbahu Allah wa aqbata anhu. Allah Alaihi Salam berkata, bersiapkan diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkata, bersiapkan diri Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diri manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkata, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan manusia menurut semua yang berkata. Siapa dari keriduan manusia, senangnya manusia, dengan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berusaha kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan manusia berjuti kepadanya. Jangan berada Allah Subhanahu wa ta'ala jelas prinsip manhaj yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita. Yang tentunya tidak sama. Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan, "Afama yamshi mukibban 'ala wajhihi ahda an yamshi sawiyan 'ala sawaqihi?" Apakah sama? Orang-orang yang berjalan, orang-orang yang diseret dengan diterumbukkan pada wajah-wajah mereka. Apakah sama dengan orang yang berjalan di atas jalan yang benar? Di atas hidayah, di atas tuntunan, di atas petunjuk. Masyarakat ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketenangan itu sekali lagi datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketenangan itu pun juga kita bisa dapatkan penatalan sendiri yang sebab-sebab keinginan. Sebab-sebab untuk kita mendapatkan ketenangan. Seorang bijakan bisa tidak akan merasakan ketenangannya itu. Hanya lagi berkulikan. Jadi itu sebab Allah atau kita. Jadi itu semuanya manusia merasakannya. Jadi itu ayat dari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Adalah dengan menikah. Seorang orang manusia juga di antaranya bisa mendapatkan ketenangan dari satu sisi. Demikian pula, lebih lagi kepada perkara-perkara yang lain. Maka dengan iman dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ketenangan akan mengulangkan ketenangan yang abadi kepada dunia dan akhirat. Jangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, orang yang sendiri telah biasa ada di hadapan kita, yang akan mengusik ketenangan kita, yang akan mengusik prinsip dan nilai yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tunjukkan kepada kita. Sekali lagi, jangan hanya dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketenangan hati, ketenteraman hati bukan dari manusia, bukan pula dari dunia. Itu hanya semata, itu hanya sementara, dan itu hanya semuanya. Seorang yang beriman, Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan, "Huwa allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin." Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan ketenangan, yang menurunkan ketenangan pada hati-hati orang-orang yang beriman. Yazdadu imanan ma'imanihim, agar mereka semakin menambah, bertambah keimanan mereka dengan iman yang sudah ada, semakin bertambah. Jangan dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini pun juga dijelaskan yang benar. Ketenangan diri kita pada mana kita bisa mendapatkan semuanya. Kita bisa menjaga dari sebab-sebab ketenangan dengan mengikuti tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka ridho adalah merupakan kenikmatan yang agung, kenikmatan yang tidak bisa diukur dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Karena ini hanya didapatkan oleh seorang hamba yang beriman, yang senantiasa menjadikan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala keadaan. Adapun mereka orang hamba dunia, maka ridhonya manusia itu yang mereka nak. Adilah dia terjauhi dengan Allah Taala di muka. Ridhonya manusia itu juga yang tidak mungkin dapat. Hati manusia tidak mungkin kita akan bisa menjaga. Hari ini menjadi ridho dalam sekejap bisa berlari, tidak menunggu esok hari dalam sekejap. Itulah manusia. Namun ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala kita percaya semua, dari sebab-sebab kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti dan pasti akan senantiasa memberikan kesenangan kepada kita. Maka sekali lagi nikmat keridhaan merupakan nikmat yang agung yang didapatkan oleh seorang yang beriman dengan kekuatan imannya, dengan kedekatannya kepada Rabb-nya Subhanahu wa Ta'ala, dengan hubungan yang kuat, dan kemudian dia akan mendapatkan kesabaran dan selalu ingat, selalu berzikir dan bersyukur, dan selalu memakan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan usbil ala ma yaqulun, sabarlah dengan apa yang mereka katakan, dari umpatan, dari cemoohan, dari berbagai hal yang mungkin akan pusing ketenangan kita dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasbir ala ma yaqulun wa sabbih bihamdi rabbika qabla tuluwi syamsi wa qabla ghurubiha, dan senantiasa bertasbih dengan memuji Rabbmu di pagi dan petang, sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya. Wa min hadha al-layl, demikian pula di malam hari. Maka dengan berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, izin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bersama-sama, manakala di atas kebenaran, manakala kita di atas keinginan, maka jangan kita berharap yang ada di tangan orang lain. Maka seperti inilah yang akan menumbuhkan, membuatkan kepada kita panah riwa dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada kita. Dan Allah mengingatkan, wa la tatamannaw ma fadhallallahu bikum, jangan kalian berharap, jangan kalian berandai-andai dengan apa yang Allah lebihkan sebagai kalian atau sebagainya. Maka dengan rizanya akan menghilangkan sikap hasad, tidak akan bersokol dalam hati dan tidak jangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Iman Allah bin Abi Lurah rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa rizwa itu adalah hukum menutup tenangnya rizwa itu adalah merupakan ketenangan bisyarin dan silah anna ma qadallahu lahu hiyal ahsan wa yadhallun. Tenangkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala fasilitkan bagi kita, dan bahwasanya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya itu yang pertama. Kemudian ada bahwa dalam ini rahimahullah ta'ala diberikan tentang apa makna ridha. Dia mengatakan, man lam yanzam ala ma fata min ad-dunya wa lam yata'assaf 'alayha. Orang yang ridha itu adalah orang yang tidak menyesal manakala dunianya itu lepas dari dia, manakala dunianya itu luput dari dia, hilang dari dia, dan tidak sayangkan. Ini baru dikatakan kenapa. Maka jangan dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menyebutkan Man radiya Allah sallallahu alaihi. Siapa yang rela dengan ketentuan takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan murka kepada siapa. Dan barang siapa yang qanaah dengan karunia dan pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka hasad itu tidak akan masuk dalam hati. Jemaah berkat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mengatur dari Allah Ta'ala juga mengingatkan kepada kita. Mematakan rewata dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tambahi kepada kita. Kita berdasar, maka engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Wajdanin maharim Allah. Jauhilah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takul Allah Ta'ala. Kau akan jadi orang paling wala, orang yang paling berjaga, orang yang paling menjagakan harga diri dan kemampuannya. Dan tunaikan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menaat kepada-Nya, maka engkau akan menjadi orang yang paling menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berada di Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip dari ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wasiat-wasiat dari ulama kita. Sekali lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu yang menjadi jawaban. Karena itu dengan kita mempunyai waktu yang Allah berikan kepada kita untuk kita maksudkan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan kehidupan dari sunnah-sunnah Nabi alaihi salam, lebih dari memberikan manfaat kepada manusia, menjadi orang yang baik. Sebagaimana telah dilihat oleh Rasulullah SAW, baikun nasi Allah minas, sebagai manusia adalah yang paling memberi manfaat kepada manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, daripada sehat kita dari para ulama. Allah dalam dunia seperti tidak berhenti dalam keadaan apapun mereka berada, tapi kalau melarang tidak berhenti keadaannya, karena mereka yakin seorang mukmin dalam sakit dan dalam sehatnya semua di dalam kebaikan ini yang ada pada kita. Karena dia sendiri yang paham, maka dalam sakitnya di balik sakitnya adalah untuk menjulang paham di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang tentunya kita tidak akan keluar yang seperti ini kecuali dari orang-orang yang memang ingatnya sangat luar biasa untuk kita mengambil seorang yang baik. Kemudian kata Hussein Ma'adi radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, rahimahullah wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati kepada budak. Amma ana, adapun saya, maka saya katakan, manisdakala ala siya'illahi lam yatamanna ghayra ma qadara Allahu lahu. Barang siapa bertawakal, bersandar dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak akan bersandar kepada apa yang dan ketika dia berkata kepada Allah SWT. Artinya ini adalah menerima ketentuan dan Allah SWT. Maka dengan menerima Allah SWT, ini bimbingan-bimbingan para sahabat umat untuk kita menerima keadaan dan bakta yang ada apapun, meskipun keadaan terasa baik, namun hati kita tetap tenang dengan kerinduan kita kepada Allah SWT, dengan kerinduan kita untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hapuskan kita untuk bisa melihat wajah yang mulia di hari yang tidak lagi bermanfaat harta dan keadaan kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang Allahumma ya Allah fi al-hudan wa qad amara Allah bi dhalika al-Qur'an inna Allah malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وارضى عن الخلفاء الراشدين الأئمة الصالحين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. بارك الله في سيدك وبارك يا رب العالمين. اللهم أنزل الإسلام المسلمين، اللهم أنزل الإسلام المسلمين، اللهم أنزل الإسلام المسلمين. ودبر اللهم اعداءك اعداء الدين من الكفره والمؤمنين، اللهم امر الله وعوض المسلمين في سجد كريما من كريمهم يا ابن ادم، اللهم اصلح اهل المسلمين واجمع كلمه من الحق رب العالمين، اللهم انصر من نصر الدين واغفر من خذل من كلمه المسلمين، اللهم اعف النفوس من الاقوال التي انت خير انت الكافر انت وليها ومولاها، اللهم اغفر لنا ديننا الذي هو المستقيم واصلح لنا الديانة التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا في كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفرنا سيئاتنا وقربنا من الله. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.